Tapi tidak apa-apa, ala kulli hal. Menariknya memang Allah tidak menciptakan kita untuk gampang sakit-sakitan, ya. Karena memang tubuh kita diciptakan Allah, kan kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan dari tanah. Bapak Ibu tahu enggak sifat tanah itu apa? Tanah itu sifatnya dia menyerap. Jadi kan sesuatu yang ada di tanah itu diserap, serap, serap, serap, serap. Contoh begini ya. Ketika sudah mulai banyak sekali bahan-bahan yang ada, akhirnya kalau tanahnya tidak mampu lagi ya katakanlah memfilter itu tadi bahan-bahan yang tidak baik tadi, maka tanahnya pasti akan menunjukkan tanda. Nah, tubuh kita ini kan kelihatan, kalau orang kering kan kelihatan, kan tanah deh. Kalau dia lembab ya, kebanyakan air ya, tandanya dia kan kayak tanah. Tanah itu kalau Anda bayangkan tanah gitu kan, kalau airnya banyak dia kan ngelembung gitu tanahnya. Sama orang udem itu orang yang bengkak badannya kan, itu kebanyakan air. Kalau bahasanya kebanyakan air berarti lembab gitu. Jadi mempelajari kayak begitu aja sebenarnya. Maka kita disunahkan atau disarankan untuk berjemur gitu, seperti itu. Nah, berjemur itu fungsinya apa sebenarnya? Berjemur itu fungsinya meningkatkan keragaman bakteri yang ada pada badan kita sebenarnya. Nah, supaya bakteri tadi itu berkembang lebih baik Bapak sekalian, maka paling gampang apa? Nah, ikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat suka melumuri badannya dengan minyak zaitun. Jadi kalau Anda nih yang sempat ya jemur-jemuran gitu kan, ambil minyak zaitun, bol balurin ke badan gini terus jemuran. Itulah makanan terbaik untuk bakteri-bakteri tadi. Masya Allah kan? Gampang.